尽彩虹。Terasa bahagia, namun kau hilang tanpa jejak, membuat pertanyaan, apa salah diriku? Hapus memori itu, semudah dibayangkan, bagai hantu di siang malam mendera batinku. Yang dirimu begitu merasukalku, akal sehatku berhenti kala menatapi indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Kan kupungkiri semua, saat ku coba tegar, hadirmu kembali, ada geradis kujur tubuh, lelaku berpikir, sakit ku melihat sejuta maaf. Minta dari hati, letakkan janji sekali lagi di atas segalanya. Adakah ini hanya pelarian tanpa ujung? Aku berhenti kala menatapi indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa, kau mencuri perhatian dan sayangku. Takkan lagi kupungkiri semua, melumpuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Tekan lagi kupungkiri semua, akal sehatku berhenti kala menatapi indah matamu, hingga melumpuhkan jiwa, mencuri perhatian dan sayangku. Takkan lagi kupungkiri semua, aku memang cinta.